بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Salihin, masih dalam bab Al-Muhafadah ala sunnati wa adabiha, menjaga dan memelihara sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk pada hadis yang kedua yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Najih Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat maw'idatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Dari Abu Najih Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu ketika memberikan mawa'idah kepada kami. Mawa'idah yang artinya adalah peringatan, nasihat yang disertai dengan tarhib wa tarhib. Peringatan atau nasihat yang disertai dengan at-tarhib, motivasi, hasungan, wa tarhib dan at-tarhib, rasa takut, kekhawatiran. Inilah al-mawa'idah. Dan Nabi SAW, beliau dahulu memilih waktu-waktu yang tepat untuk memberikan mawa'idah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mawa'idah yang beliau sampaikan itu betul-betul mengena, betul-betul sangat berpengaruh dan sangat besar terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar mawa'idah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Najih ini bercerita, Rasulullah SAW memberikan mawa'idah kepada kami dengan suatu mawa'idah, suatu nasihat yang sangat besar, sangat agung. Wajilat minhal qulub, yang dengannya hati-hati ini menjadi takut, bergetar. Wadharafat minhal uyun, dan mata ini mengalirkan air matanya. Mawa'idah balighah, sifat mawa'idah yang disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu mawa'idah yang sangat berpengaruh, yang bisa membuat hati kita itu bergetar, rasa takut yang ada pada hati kita ketika mendengar mawa'idah tersebut. Wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata kita meneteskan air, menangis ketika mendengar nasihat Rasulullah SAW yang akan beliau sampaikan ini. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat yang akan kau sampaikan adalah nasihat yang nasihat mawaddi', orang yang akan berpisah, orang yang akan berpisah, meninggalkan untuk selamanya. Fa'usina, maka wasiatilah kami. Qala usikum bitaqwallah. Setelah para sahabat mendengar mawa'idah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka menangis dan mereka betul-betul terharu mendengar nasihat ini disampaikan oleh beliau. Maka mereka meminta untuk diberi wasiat, seakan-akan yang beliau sampaikan dari mawa'idah tersebut adalah penyampaian orang yang akan berpisah. Maka mereka mengatakan, berilah kami wasiat, ya Rasulullah. Qala usikum bitaqwallah, pertama aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, at-taqwa merupakan seutama-utama wasiat dan nasihat yang disampaikan kepada orang lain, yaitu at-taqwa. Dan banyak hadis Rasulullah SAW ketika ditanya untuk memberi wasiat, dia mengatakan, usik bitaqwa Allah. At-taqwa yang artinya ittikhad al-wiqayah an adabillah, menjadikan antara diri kita dari adab Allah tameng dan penghalang. Jangan sampai kita tersentuh adab Allah Azza wa Jal. Yaitu dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, menjaga syariat Islam ini, menjaga hududullah, batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Ini bentuk takwa seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar beramal saleh, bukan hanya sekedar salat membaca Al-Qur'an, tidak. Nah, itu termasuk takwa, tapi bukan berarti dengan itu seorang sudah merealisasikan at-taqwa. At-taqwa itu seorang betul-betul menerapkan syariat ini dalam kehidupan dia. Inilah orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa balasan yang setimpal, yaitu dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, pasti Allah akan menjagamu. Inilah at-taqwa, menjaga syariat Allah, menerapkan syariat Allah. Apa balasannya? Allah yang akan menjaga kalian. Jika seorang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjaga dia. Allah yang akan menjaga dia. Allah bimbing dia dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Ini balasan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang menjaga syariat Allah. Namun, jika seorang tidak menjaga syariat Allah, maka tentunya tidak ada jaminan penjagaan Allah kepada dia. Maka jika kita ingin mendapat penjagaan dari Allah Azza wa Jal, mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah Allah. Bukan berarti kita menjaga zat Allah, tidak. Maksudnya adalah menjaga syariatnya. Terapkan syariat Allah, Allah akan menjaga kita. Jagalah syariatnya, Allah akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Dan Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Nama usikum bitaqwa Allah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bertakwa, seorang pasti akan selamat. Dengan seorang berpegang teguh dengan syariat Allah, yaitu dengan takwa yang ada pada dia, dengan itu Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam problem yang dia hadapi di kehidupan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirah adalah at-taqwa. Adalah at-taqwa. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa tentunya, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah berikan, jadikan untuk dia jalan keluar. Solusi. Jalan keluar dari berbagai macam problem, masalah yang dia hadapi, baik masalah dunia maupun masalah agama. Allah jadikan, berikan untuk dia jalan keluar. Maka besarnya jalan keluar yang diraih seorang hamba itu sesuai kadar ketakwaan dia. Semakin dia kuat tingkat ketakwaannya kepada Allah, semakin besar jalan keluar yang ada padanya. Namun semakin tipis tingkat takwa dia kepada Allah, sempit juga jalan keluar yang Allah berikan untuk dia. Maka jika kita ingin hidup kita lapang, hati kita tenang, ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga takwa merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini kita bertakwa kepada Allah, bahwa Allah, meyakini bahwa Allah selalu dalam mengawasi kita, melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita. Kita malu ketika berbuat perkara yang tidak pantas ketika ada anak kecil. Kita tahan, tidak mau berbuat maksiat karena ada yang melihat. Tetapi di saat tidak ada yang melihat, merasa bahwa tidak ada yang melihat, dia hilang rasa malunya dan dia berbuat sesuai apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Maka ini masih kurang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasiat yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan di silalah takwa kepada Allah dalam kehidupan ini, was-sam'i wat-ta'ah. Wasiat yang kedua beliau mewasiatkan yaitu as-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. As-sam'i wat-ta'ah, patuh, taat kepada pemimpin. Tidak harus pemimpinnya orang yang baik. Tidak syarat pemimpin dan pemerintahnya adalah orang yang soleh. Tidak. Siapapun dia, sejahat-jahatnya penguasa, sezalim-zalimnya pemimpin, harus kita taati. Wasama wa ta'ah. Taati, dengarkan, dan taati waliul amr, pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang menjadi pemimpin, sekalipun yang menguasai dan memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Dalam riwayat yang lain, Habasyi, budak Habasyi, hitam, dari Habasyah, budak yang hitam. Serendah-rendah tingkat manusia, seandainya dia diangkat dan menjadi seorang pemimpin yang sah, kita tidak ada kata lain kecuali harus taat kepada dia. Namun ketaatan kepada penguasa di sini tentunya dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa itu dikaitkan dan dipersyaratkan selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam bermaksiat kepada pencipta. Orang tua, siapakah dia, jika memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, maka tidak ada yang namanya ketaatan di sini. Sehingga ini maksud ketaatan di sini, yaitu selama tidak keluar dari batasan keharaman yang Allah haramkan. Tidak ada maksiat kepada Allah, perkara yang mubah, diperintah, diwajibkan oleh pemerintah, menjadi wajib hukumnya. Perkara yang mubah, dilarang sama pemerintah, menjadi haram hukumnya. Haram berdosa jika dia langgar. Wajib berdosa jika dia tidak melakukan. Walaupun asalnya tidak ada hukum syariat wajib atau mubah asalnya. Asalnya tidak ada hukum apa-apa. Tapi ketika itu sudah menjadi perintah, sudah diperintahkan oleh penguasa, hukumnya berubah menjadi wajib. Karena ini merupakan as-sama wa ta'ah, merupakan mendengar dan patuh terhadap penguasa. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang dengan akidah ini terbedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Yaitu as-sama wa ta'ah li waliyil amr. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka merampas harta kita, tidak adil dalam mengambil keputusan, mementingkan diri mereka sendiri, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai rakyat yang wajib adalah untuk taat kepada dia selama tidak keluar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain juga dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, satakunu atharatan wa umurun tunkirunaha. Nanti akan terjadi atharah. Atharah itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan ini, akan terjadi model-model penguasa yang zalim, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak mementingkan urusan rakyatnya. Akan terjadi ini. Dan sudah banyak apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi dan terjadi. Tungkiruna, yang kalian ingkari hal itu. Kalian tidak ridha, kalian tidak senang dengan apa yang terjadi pada penguasa kalian tersebut. Akan terjadi hal yang seperti itu. Maka para sahabat ketika mendengar ini, mereka bertanya, Rasulullah, famadza ta'muruna, di saat kondisi yang seperti itu, di saat kita di bawah penguasa yang demikian kondisinya, yang demikian keadaannya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka beliau alaihissalam memberikan jalan keluar, memberikan apa yang seharusnya seorang muslim lakukan pada saat-saat yang seperti ini, yaitu kata Rasulullah SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Yang kalian harus lakukan adalah tunaikan hak-hak yang ada pada kalian. Maksudnya apa? Tunaikan ketaatan kepada pemerintah, itulah hak kalian. Tunaikan hak kalian, apa hak rakyat? Hak rakyat adalah taat kepada penguasa selama tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Itulah hak rakyat. Hak kita, kita taat kepada penguasa. Itu kata Rasul. Walaupun mereka zalim, bukan urusan kita. Tetap taat kepada mereka. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian tersebut. Mintalah kepada Allah apa yang dirampas dari harta kalian. Mintalah kepada Allah atas perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa kalian terhadap kalian. Minta kepada Allah gantinya. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat akan ada hari pembalasan. Sudah itu bukan urusan kita, bukan urusan kalian. Itu urusan dia dengan Allah. Selesai sudah. Kita taat, mereka zalim, merampas harta kita, memukul kita, dan seterusnya. Jangan kita keluar dari ketaatan kepada mereka. Tetap taat, walaupun berbuat zalim, harta yang dirampas yang ada pada kita, itu akan kita ambil nanti di hari kiamat. Semua akan dibalas nanti di hari kiamat. Demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Sehingga dengan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan yang namanya al-khuruj, keluar memberontak penguasa. Tidak boleh. Al-khuruj ala ulatil amr, tidak boleh. Keluar dari jamaah kaum muslimin, ini dosa besar. Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang seperti ini, khawarij. Dan mereka, di antara sifat al-khawarij, yaitu orang-orang yang di antara sifatnya keluar dari ketaatan kepada penguasa. Dan juga sifat yang kedua yang ada pada khawarij, yaitu mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini nasihat yang kedua, wassama'i wa ta'ah. Taat, mendengar, patuh kepada penguasa, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hamba, budak itu tidak sah jika dia menjadi pemimpin. Maka bagaimana Rasulullah SAW di sini memberikan contoh yang tidak semestinya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi perubahan dan kerusakan yang terjadi di akhir zaman nanti, sehingga orang yang tidak pantas mendapatkan posisi, dia bisa meraihnya. Orang yang bukan ahlinya, dia bisa mendapatkan posisi tersebut. Saking rusaknya zaman itu, sampai-sampai orang yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin, yang tidak sah pemimpinnya asalnya, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Karena rusaknya zaman yang akan terjadi, maka demikianlah hamba itu bisa jadi penguasa. Jika ini terjadi walaupun asalnya tidak sah, jika itu sudah terjadi, maka tetap kita harus taat dan patuh. Tetap kita harus taat dan patuh kepada penguasa tersebut. Qala wa innahu من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Dan sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain, ba'di, sepeninggalku, setelah zamanku nanti, siapa yang masih hidup di antara kalian setelah zamanku, fasayara ikhtilafan kathira, pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang amat banyak. Fa'alaikum bisunnati, na'am. Siapa yang hidup setelah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi setelah zaman-zaman jauh dari beliau, pasti dia akan mendapati dan menyaksikan banyak perselisihan yang akan terjadi. Ini sabda Rasul SAW dan inilah bukti nubuah yang beliau bawa. Bukti bahwa beliau adalah seorang Nabi. Beliau mengetahui melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang akan terjadi. Padahal beliau belum sempat menyaksikannya. Fa'alaikum bisunnati. Ketika Rasul mengabarkan hal yang seperti ini, musibah yang akan terjadi, tidak kemudian Rasul diam saja. Tidak, Rasul SAW memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Apa yang harus kalian lakukan apabila terjadi banyak perselisihan tersebut? Alaikum bisunnati. Harus wajib bagi kalian. Alaikum bisunnati. Berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali al-mahdiyin, yang mana mereka itu mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sunnahnya Abu Bakar kita harus pegang juga. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan, dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, kita harus berpegang teguh dengan apa yang mereka lakukan juga. Sebagaimana perintah Rasul di sini, sunnahku, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Yang mana tentunya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali tidak keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kesimpulannya semua itu sama-sama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan an-nawajid, gigi geraham kalian. Merupakan sebuah kinayah, permisalan, perumpamaan tentang kuatnya seseorang berpegang teguh dengan sunnah sampai-sampai dipermisalkan gigit dengan gigi geraham. Tidak mudah lepas. Kuat, pegang kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Ini jalan keluarnya. Jalan keluarnya demikian. Kenapa digigit dengan kuat? Karena cobaan, rintangan akan sangat berat, sehingga butuh berpegang teguh itu dengan kuat, tidak setengah-setengah. Harus kuat berpegang teguh dengan sunnah. Dengan itu selamat. Jika tidak, maka akan binasa, akan lepas. Kita akan melepaskan sunnah tersebut karena tidak kuatnya seorang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan meninggalkan sunnah. Maka harus berpegang teguh dengan sunnah itu dengan asyiddah, dengan tamassuk, berpegang teguh dengan kuat sampai-sampai diperpisahkan Rasul, digigit dengan gigi geraham. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir-akhir zaman, di mana zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan kerusakan, itu seperti yang memegang bara api. Butuh adanya kesabaran, butuh adanya kesungguhan. Tidak mudah berpegang teguh dengan sunnah itu, tidak mudah. Pasti ada yang namanya ujian, dan cobaan itu sangat besar, sangat besar. Dari dalam keluarganya, dari orang lain, tetangga, semuanya ujian akan datang bertubi-tubi. Demikianlah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sunnah Allah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia menjadi orang yang asing, dia menjadi orang yang aneh. Ini telah Rasul SAW sabdakan, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu tumbuh, hidup di awal kali dalam keadaan gharib, asing. Tidak ada yang mengenalnya, aneh. Wa sayaudu ghariban. Dan Islam itu akan jaya, jaya kemudian akan kembali seperti semula. Awal kali Islam tumbuh akan menjadi asing seperti pertama kali. Wasayaudu ghariban kama bada. Sebagaimana Islam itu bermula, demikian pula di akhirnya nanti Islam itu akan menjadi asing lagi. Tentunya Islam yang betul-betul Islam yang ada pada Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar pengakuan Islam, Islam tidak, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Inilah yang asing, ini yang asing, yang hak, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, terbalik. Hadis dari Rasulullah SAW dibacakan tidak terima. Ini kelompok sesat. Ini Wahabi dan seterusnya. Hadis Rasulullah SAW kita bacakan ini Wahabi. Demikianlah Islam menjadi sangat asing dan betul-betul asing. Orang Muslim sendiri tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bidah. Sudah hancur. Demikianlah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fatuba lil ghuraba, bergembiralah bagi orang-orang yang asing. Gembira. Bergembiralah karena mereka orang-orang yang selamat. Mereka lah orang-orang yang selamat. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu Rasulullah, orang yang ghuraba, yang asing itu? Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki di mana manusia itu di saat itu sangat rusak. Mereka yang berusaha memperbaiki diri mereka, memperbaiki agama mereka, memperbaiki orang lain untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW di saat kebanyakan manusia rusak. Inilah orang-orang yang asing. Fa'alaikum bisunnati. Ingat sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Berat. Berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Banyak rintangannya, tetapi itu akan lewat, akan berlalu. Ujian akan berlalu. Tetapi jika kita tidak mau berpegang teguh dengan sunnah, khawatir kita akan binasa di akhirnya. Kita akan binasa di akhirnya. Ujian yang kita hadapi di saat berpegang teguh dengan sunnah tidak seberapa jika kita bisa bersabar sampai kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti ini. Insyaallah balasannya sangat besar, lebih besar balasannya dibandingkan orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan satu orang yang hidup di zaman kesabaran itu lebih baik amalannya daripada 50 orang di antara kalian. Daripada 50 orang di antara kalian. Ini sahabat Rasulullah SAW, berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang sangat berat. Dia sendirian, rintangannya lebih besar dibandingkan apa yang menimpa di zaman Rasulullah SAW dahulu. Amalan yang dia kerjakan itu lebih besar 50 kali lipat daripada kalian. Demikian kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ini saya kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nam, sabarlah. Wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin adlu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari muhdatsat al-umur. Dari muhdatsatil umur, perkara yang baru dalam agama. Muhdatsat, muhdats yani perkara yang baru. Yang dimaksud perkara yang baru di sini yaitu ditafsirkan dalam hadis yang lain yaitu fid-din, dalam agama. Dalam ibadah, sesuatu yang ditujukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jika tidak, maka itu merupakan perkara yang baru dan diada-adakan dalam agama. Berbeda, perkara dunia itu berbeda. Tidak dikatakan perkara yang bid'ah, tidak. Perkara dunia tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak boleh dan tidak bisa melakukan apapun bentuk ibadah kecuali apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang membuat cara-cara yang baru dalam agama untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala selain yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, inilah orang yang melakukan bid'ah. Bukan ucapan siapa-siapa. Ucapan Rasulullah SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari muhdatsatil umur, perkara yang baru dalam agama. Bukan ucapannya Syekh, bukan ucapannya fulan dan alan, ucapan Rasul. Bid'ah itu ada dalam agama, jangan kalian lakukan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Bid'ah adalah kesesatan. Inilah ucapan Rasulullah SAW. Bukan ucapan manusia biasa, tapi melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. La. Bid'ah itu semua, kata Rasul, dalalah, sesat, menyesatkan. Ahluha finnar. Wa ahluha finnar. Ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah diancam dengan an-nar. Nah, ahlul bid'ah merupakan orang-orang yang lebih besar dosanya daripada orang-orang yang berbuat maksiat, yang terbesar dosanya. Jadi dosa yang terbesar itu adalah asyirik, kemudian di bawahnya al-bid'ah, perbuatan bid'ah. Di bawahnya lagi baru dosa-dosa besar, zina, riba, mencuri, membunuh, itu masih di bawah dosa al-bid'ah. Dan syaitan lebih senang menjerumuskan manusia untuk jatuh kepada perkara bid'ah daripada menjerumuskan kepada perkara maksiat. Orang yang melakukan maksiat masih ringan dari sisi dia melakukan maksiat itu sadar bahwa dia salah. Dia, jika dia beriman seorang mukmin, dia mengakui bahwa dia sedang melakukan apa yang diharamkan. Suatu saat masih bisa ada kemungkinan dia untuk kembali kepada jalan yang benar, bertaubat, masih bisa diharapkan. Masih sangat bisa diharapkan. Akan tapi ahlul bidah, seorang yang sudah menganggap ini perkara yang benar, yang hak, dia melakukan kebid'ahan tersebut, dia tidak menganggap dia salah. Dia bahkan menyangka dan menganggap bahwa dia di atas al-haq, dia di atas kebenaran, padahal dia di atas kebatilan. Orang yang seperti ini, bagaimana dia mau bertaubat? Jika dia sudah meyakini dan menganggap diri di atas al-haq, untuk apa saya bertaubat? Terus dia di atas kebid'ahannya sampai akhir hayatnya, na'udzubillah. Orang yang bermaksiat masih ada saat-saat dia bertaubat kepada Allah, ingat Allah, dia tinggalkan itu, bisa bertaubat dia. Inilah, maka syaitan lebih senang menjerumuskan orang itu untuk jatuh kepada syirik yang pertama kali. Karena syirik itulah tujuan syaitan, bisa menjadi temannya nanti di neraka selama-lamanya. Mencari teman syaitan untuk hidup di neraka dengan menggerogoti tauhid seseorang. Sehingga dakwah para nabi dan rasul awal kali yang mereka serukan adalah tauhid. Inilah kunci keselamatan seorang hamba di akhirah nanti, bukan ibadah yang lain. Tauhid. Tauhid, esakan Allah dalam beribadah. Jangan sampai berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar. Dan demikianlah, ibadah itu adalah tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jin, manusia, sekalipun malaikat, malaikat mereka juga diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Allah mengatakan tentang para malaikat, dan barang siapa jika ada, kalau seandainya ada dari di antara para malaikat yang mengatakan inni ilahun min dunihi, aku adalah Tuhan, aku adalah ilah selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, pasti dia akan kami masukkan dalam jahannam. Maksudnya apa? Yakni para malaikat sekalipun mereka itu diperintah untuk bertauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Maka tauhid ini perkara yang penting yang ada pada seorang hamba. Jangan sampai rusak dalam tauhidnya. Jangan sampai dia beramal, banyak beramal, tapi dia tauhidnya rusak, syirik kepada Allah, hancur amalan dia, tidak bermanfaat. Kemudian perkara yang terbesar yang berikutnya adalah al-bid'ah. Al-bid'ah. Bid'ah ini mengantarkan seorang untuk semakin jauh dari al-haq, bahkan membenci al-haq, bahkan dia sampai pada tingkat kekufuran. Ini jenis bid'ah banyak jenisnya. Kemudian baru setelah itu al-ma'asi, dosa-dosa besar. Baru setelah itu berikutnya ada dosa-dosa kecil. Istimrar terus menerus di atas dosa kecil. Baru setelah itu yang berikutnya adalah dosa kecil. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rasulnya setiap bid'ah adalah dalalah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ila man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, kullu ummati, setiap umatku, yadkhuluna al-jannah, pasti masuk jannah. Umatku masuk jannah. Kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul orang yang tidak mau masuk jannah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, orang yang taat kepadaku, maka dia masuk jannah. Waman nasani faqad aba, dan orang yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia orang yang enggan, yang tidak mau masuk jannah. Makna hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bermakna hadis ini bahwa orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, dengan haqqal mutaba'ah, istiqamah di atas syariat ini, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka inilah umat Rasulullah SAW yang akan masuk jannah. Yang akan masuk jannah. Kenapa? Karena dia taat kepada Rasulullah. Dia menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Inilah orang-orang yang akan masuk jannah dari umat beliau. Sebaliknya, orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah, orang yang enggan mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka mereka lah orang-orang yang enggan, dan mereka lah orang-orang ahlun nar, bukan ahlul jannah. Walaupun dari umat Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau, maka mereka juga tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Maka di sini sangat jelas terdapat dalil bahwa mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, merupakan sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah. Dan meninggalkan sunnah, tidak menjalani syariat Rasulullah SAW, itu merupakan sebab seseorang tidak masuk jannah, yakni masuk an-nar. Meninggalkan sunnah Rasul, melanggar perintah-perintahnya, maka terancam dengan adab. Sebagaimana yang pernah kita baca ayat yang kemarin, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah, menimpa mereka fitnah, atau menimpa mereka adabun alim. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, An Abi Muslim wa qila Abi Yas Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalih. Dari Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas, nama kunyahnya Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas, Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa ada seorang yang makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, maka beliau alaihi wasallam berkata kepada orang itu, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, la astati, tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa. Qala, lastata, kamu tidak akan bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr, orang ini, kata Rasulullah SAW, orang ini yang menghalangi dia tidak lain adalah kesombongan. Fama rafa'aha ila fi, maka setelah ini orang tersebut tidak akan pernah bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang yang makan dengan tangan kiri di zaman Rasulullah SAW. Rasul memberikan nasihat di saat-saat yang seperti inilah waktu-waktu yang tepat, di saat seorang sedang duduk dengan temannya, dengan saudaranya. Ada momen-momen tertentu yang bisa disampaikan dakwah nasihat amar ma'ruf nahi munkar, namun dengan cara yang lembut dan dengan cara yang baik. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ini lebih sempurna daripada seorang mengatakan, jangan makan dengan tangan kiri. Diarahkan, makan dengan tangan kanan. Rasul mengingatkan, mungkin orang ini lupa, atau mungkin orang ini ada sakit di tangannya, atau tidak bisa tangan kirinya lagi ada udur, sehingga tangannya tidak ada udur, sehingga dia harus makan pakai tangan kiri. Rasul ingatkan, diingatkan terlebih dahulu, tidak langsung dikerasi, dinasihati. Demikian manusia butuh nasihat. Nasihat tidak elahkan makan dengan tangan kanan. Orang itu malah menjawab, La astati, aku tidak bisa. Dan di sini, zahir dari hadis ini menunjukkan orang ini mengatakan ini bukan karena ada sakit atau ada udur pada tangan kanannya. Tidak. Rasul mengatakan orang ini memang dia tidak mau menerima nasihat. Orang ini tidak mau menerima al-haq. Sombong dia. Enggan makan dengan tangan kanan. Dia merasa lebih bagus makan tangan kiri. Mungkin kebiasaan orang pakai tangan kanan, saya tangan kiri lebih bagus, seperti orang-orang kaya, seperti orang-orang yang berwibawa makan tangan kiri. Dia menganggap seperti itu mungkin. Intinya Rasul menyampaikan kebenaran, orang itu tidak ada alasan dia mengatakan tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, kamu tidak akan bisa. Setelah itu, orang itu tidak bisa lagi dia mengangkat tangannya ke mulut yang kanan. Merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita mengambil faedah bahwa makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Makan minum itu wajib dengan tangan kanan dan haram hukumnya dengan tangan kiri. Berdosa seorang jika dia tahu ini, berdosa dia jika dia masih makan dan minum dengan tangan kiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, la ya'kul ahadukum bishimalih, perintah, larangan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wa la yashrab bishimalih, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih, syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Sehingga makan dan minum dengan tangan kiri yang pertama adalah perbuatan syaitan, dan yang kedua adalah perbuatan wali-wali syaitan. Kita lihat orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka makan minum dengan tangan kiri mereka. Dengan tangan kiri mereka. Sehingga makan dan minum dengan tangan kiri ini merupakan kebiasaan syaitan dan kebiasaan wali syaitan, orang-orang kafir. Merupakan kebiasaan ahlul kufar. Maka bukanlah perkara yang remeh. Rasulullah SAW melarang seorang dari makan dan minum dengan tangan kiri. Namun yang sangat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin seakan-akan mereka tidak tahu atau sengaja meremehkan permasalahan ini. Maka berbahaya. Ini sudah menyelisihi perintah Rasulullah SAW, melanggar apa yang diharamkan Rasulullah SAW. Berbahaya, akan mendapat iqab, mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun nanti di yaumul atau nanti di yaumul akhirah. Penting dinasihati ketika kita melihat seorang makan tangan kiri, nasihati pakai tangan kanan. Tidak boleh. Seakan-akan manusia ini jahil, tidak mengerti tentang ini. Maka Rasul mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Terdapat faedah bahwa Nabi SAW memberikan pengajaran itu dengan lembut. Tidak langsung dikerasi. Tidak dengan lembut, diarahkan dulu. Kemudian orang itu ternyata enggan, tidak mau menerima nasihat. Baru Rasul SAW mengatakan, mendoakan dia agar tidak bisa mengangkat tangannya lagi ke mulutnya. Demikianlah, maka Allah kabulkan doa beliau, sehingga di sini terdapat hati-hati, al-hadr, waspada dari menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Itulah beberapa hadis yang mungkin bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Naktafi la hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.